إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fil din azakumullah, berikutnya kita masuk kepada pembahasan waswasatus syayatin. Waswas, yakni bisikan-bisikan dari syaitan. Apa yang akan kita pelajari ini nanti adalah terkait dengan keberadaan syaitan itu sendiri yang pertama, karena ini menjadi pembeda antara ahli sunnah dengan selainnya dari kalangan ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu, dari kalangan orang-orang pemuja akal, Mu'tazilah, yang mereka mengingkari keberadaan syaitan. Syaitan di sini mereka adalah semata bisikan-bisikan di dalam hati yang mengajak kepada perkara-perkara yang jelek. Itulah syaitan. Tetapi apakah ada wujudnya? Apakah itu makhluk jati cipta? Mereka tidak mengimaninya. Maka dimasukkanlah pembahasan ini di dalam masalah usul akidah ahlu sunnah wal jamaah. Jadi tidak semata hanya was-wasah saja sebetulnya yang ditekankan dalam pembahasan ini nanti. Tetapi keberadaannya syaitan itu sendiri sudah menjadi prinsip di dalam prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Karena As-Sabuni menyatakan wa yaqunun annallaha subhanahu khalaqas syayatin. Ini prinsip yang diingkari oleh banyak dari kalangan orang-orang yang memuja akal semata. Sering disebut aqlaniyun dari kalangan Mu'tazilah. Dan yang selain mereka, al-muhim orang-orang yang menafikan ataupun menolak keberadaan daripada syaitan dari kalangan jin. Wa yataqallun anna Allah subhanahu wa ta'ala khalaqas syayatin. Dan ahlu sunnah wal jamaah berkeyakinan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan syaitan-syaitan. Dan ini merupakan sekali lagi prinsip ahlu sunnah wal jamaah, akidah ahlu sunnah wal jamaah, bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan jin dan syaitan-syaitan. Di mana syaitan-syaitan dari kalangan jin tersebut merupakan keturunannya iblis. Merupakan keturunannya iblis. Jadi iblis adalah abul jin, sebagaimana Adam adalah abul basar, nenek moyangnya jin. Dan ini merupakan pendapat dari banyak kalangan para ulama bahwa Abul Jin adalah iblis, bapaknya para jin, yakni asal muasalnya para jin itu adalah iblis. Sebagaimana asal muasalnya manusia adalah Adam. Keberadaan iblis bagian daripada jin, maka tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf bahwasanya iblis adalah bagian daripada jin. Karena Allah SWT menyatakan, illa iblis kana minal jin fafasaqa an amri rabbi. Di saat Allah perintahkan kepada para malaikat bersujud kepada Adam, maka semuanya bersujud kecuali iblis. Kana minal jin, adalah iblis itu bagian daripada jin. Fafasaqa an amri rabbi, dia keluar dari ketaatan terhadap perintah Allah, tidak mau sujud. Sebagian ulama menyatakan dengan ayat ini bahwa iblis itu bagian daripada jin dan bukan Abul Jin. Tetapi yang roji dalam perkara ini wallahu ta'ala alam bisawab adalah pendapat yang menyatakan iblis adalah bapaknya jin. Dan kalimat di sini kana minal jin itu bukan menunjukkan bahwa jin apa bahwa iblis bagian daripada jin semata. Ya, tetapi ini sekedar menunjukkan jenis bahwa jin itu jenisnya adalah dari kalangan jin. Seandainya kita mengatakan misalnya Adam kana minal basar, Adam adalah bagian daripada manusia. Kan benar kita katakan begitu. Adam adalah minal basar. Tidak menafikan bahwa Adam adalah bapaknya manusia, begitu. Sedangkan dalil-dalil nanti akan disebutkan sebagiannya oleh Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullah, kita nukilkan, yang menunjukkan bahwasannya jin apa iblis adalah bapaknya atau asal muasalnya daripada jin itu terdapat di dalam Al-Qur'an. Jadi asal muasalnya jin baik yang mukmin maupun yang kafir adalah iblis. Lantas kalau ditanyakan jin itu baik, kalau Adam itu kan punya istri Hawa, lantas kalau istrinya iblis itu siapa? Ini sesuatu yang kita tidak dijelaskan oleh syariat. Tetapi syariat menjelaskan bahwa iblis itu berketurunan. Iblis itu berketurunan. Pernah suatu ketika Asy'abi Amir bin Sarahil Asy'abi rahimahullah ditanya, "Mas mumra'ati iblis, siapa nama istrinya iblis?" Syabi yang ditanya ini. Maka Syabi menyatakan, "Zaka arsun ma syahidtu." Itu adalah resepsi yang aku tidak pernah duga. Yani, aku tidak pernah menghadirinya, bagaimana aku tahu siapa istrinya? Kata Syabi, rahimahullah. Baik. Di antara para ulama yang berpendapat bahwasannya iblis adalah Abul Jin, adalah Ibn Abbas dari kalangan sahabat, Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, dan juga Mujahid Qatadah di antara kalangan mufassirin dari tabi'in, dan juga Al-Hasan Al-Basri dari kalangan tabi'in dan yang selain mereka. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, maka anak iblis minal malaikah torfata'in qat, iblis itu tidak pernah masuk dalam hitungan para malaikat sekejap mata pun. Artinya dia bukan bagian daripada malaikat. Wa innahu la aslul jin kama anna Adam aslul ins, dan bahwasannya iblis itu merupakan asal daripada jin sebagaimana Adam adalah asal daripada manusia. Ada satu riwayat dalam hadis, hanya saja hadisnya itu dhaif jiddan sehingga tidak bisa dijadikan ukuran. Yang secara tegas menyebutkan bahwa iblis itu abul jin. Adapun dari kalangan ulama yang lainnya yang memiliki pendapat ini bahwasanya iblis adalah abul jin adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Al Fatawa, juga Ibnu Qayyim murid beliau, dan juga Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Dari kalangan ulama mutaakhirin Syekh Qadhi Ibn Hadi habibullah taala wa ra'a wa saddada khutab, dan juga Syekh Ibn Baz rahimahullah sudah meninggal dunia. Syekh Ibn Baz beliau mengatakan wa syaitan wa abul jin inda jam'in min ahlil ilm, dan syaitan adalah abul jin menurut kelompok dari ahlul ilm. Wa huwa alladhi 'asa rabbahu wastakbara 'an sujud di adam fa aradahu Allah wa ab'ada, yakni iblis yang bermaksiat kepada Allah dan sombong tidak mau sujud kepada Adam, lantas Allah pun mengusirnya dan menjauhkannya dari rahmat-Nya. As-Sayyid Ibnu Utsaimin rahimahullah menyatakan ini juga di antara pendapat beliau bahwa iblis adalah abul jin. Beliau menyatakan nasyak, tidak ada keraguan anna iblisa huwa abul jin, bahwa iblis itu adalah bapaknya jin, nenek moyangnya jin, atau kakek moyangnya, kakek apa namanya, kok lucu kalau kakek moyang begitu ya. Al-Muhim, ya ini jendengkotnya ataupun asal-muasalnya bangsa jin adalah iblis. Biqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, wa khalaqal janna min marijin min nar, Allah menciptakan jin itu dari percikan api. Bersamaan dengan firman Allah taala di saat menyebutkan tentang ucapan iblis. Iblis mengatakan kepada Allah, ya Allah, abadikan ucapan iblis ini dalam Al-Qur'an, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Jadi asal penciptaan Adam adalah dari tanah, kemudian berketurunan tidak lagi dari tanah, dari air mani. Sedangkan jin asalnya dari api, dan itu tersebut di dalam ayat tadi, ya, bahwa jin itu dicipta dari api, kemudian berketurunan, yang entah bagaimana modelnya kita tidak tahu. Tapi asal penciptaan dari api itu adalah asal penciptaan jin. Sehingga dari sisi ini menunjukkan bahwasannya sebagaimana Allah menciptakan Adam dengan dari tanah, demikian pula iblis dicipta oleh Allah dari api. Kemudian setelah itu Allah membawakan wa qawluhu ta'ala, firman-Nya yang lain, apakah tasitunahu wa dzurriyyatahu, kalimat ini, apakah kalian tidak menjadikan dia, yakni iblis, wa dzurriyyatahu, dan anak keturunannya. Ini menunjukkan bahwa iblis adalah pentolannya dan asal penciptaannya. Apakah tasitunahu wa dzurriyyatahu, apakah kalian tidak menjadikan dia dan keturunannya iblis, aulia, wali-wali, kalian jadikan sebagai penolong, pelindung, min duni, dari selain diriku, wahum lakum adu, padahal mereka itu, iblis dan keturunannya itu, merupakan musuh bagi kalian. Asy-Syaikh Al-Utsaimin menyatakan, fahadihil umur adillatuha wa biha. Maka perkara-perkara ini dalil-dalilnya sangat jelas. Anna syaitan lahu dzurriyyah, bahwasannya syaitan itu memiliki keturunan. Wa anna jin dzurriyyah, dan bahwasannya syaitan di sini yang maksudnya iblis ya. Anna syaitan lahu dzurriyyah. Syaitan yakni iblis punya keturunan, dan bahwasannya jin itu adalah keturunannya. Walakin kaifa yakunu dzalik, akan tetapi bagaimana model berketurunannya, seperti apa modelnya, caranya, berkembang biaknya, hadza ma la ilma lana, kita tidak mengetahuinya. Wa huwa minal umur allati la yadur al-jahl biha, dan ini adalah perkara yang tidak bermadharat, tidak diketahui. Wala yanfa'ul ilmu biha, wallahu a'lam, juga tidak bermanfaat kalaupun kita mengetahui, sehingga tidak perlu untuk kemudian dicari tahu bagaimana cara mereka berkembang biak. Jadi di sini, ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan syayati, dan bahwasannya syayati dari kalangan jin itu merupakan keturunan daripada iblis. Dan iblis merupakan syaitan yang pertama dan merupakan musuh utama bagi Adam dan keturunannya, di mana dia, iblis, telah bersumpah dengan nama Allah dan menyebut keperkasaan Allah untuk benar-benar akan menghalangi manusia, ya, anak keturunan Adam, dari jalan Allah yang lurus, untuk menyesatkan mereka semuanya kecuali dari hamba-hamba Allah yang diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa, sesungguhnya syaitan itu bagi kalian musuh, iblis itu musuh bagi kalian, maka perlakukan sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, dia mengajak kelompoknya, yakni siapa saja yang mau mengikuti jalannya, untuk menemani dia menjadi penghuni neraka sa'ir. Yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Fabi'izzatika la'uhuyyannahum ajma'in, maka demi keperkasaanmu, ya Allah, aku akan sesatkan mereka semua. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, betul ya hamba-hambamu yang disucikan. Maka siapa dan bala tentaranya dari kalangan jin dan juga dari kalangan manusia, itu juga termasuk dalam bagian tentaranya jin, apa tentaranya syaitan, tentaranya iblis, mereka begitu sangat gigih dalam usahanya menyesatkan hamba-hamba Allah. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala jadikan pada setiap nabi, bahkan musuh-musuh, ya, syaitan-syaitan dari kalangan jin dan manusia sebagai ujian. Allah menyatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kami jadikan pada setiap nabi musuh syaitan-syaitan dari kalangan manusia dan jin, yang masing-masing mereka saling membisik-bisikkan zukhrufal qaul, ucapan-ucapan yang manis, yang indah, yang bagus, yang memperdaya. Yaitu tipuan-tipuan, bisikan-bisikan, rayuan-rayuan yang memperdayakan. Dan akan tampak bahwa itu adalah tipu daya dan rayuan di saat nanti berada di akhirat, ya, di saat ternyata kemudian mereka dikumpulkan bersama dengan pemain undercover di balik layar, tidak kelihatan, muncul ternyata itu adalah iblis, maka disitulah kemudian nanti akan tampak hakikat daripada kebatilan mereka. Dan karena sedemikian dahsyatnya waswasa syaitan, bisikan-bisikan syaitan, rayuan syaitan, tipu daya syaitan terhadap kita, maka Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada kita isti'adah, perlindungan dari berbagai macam tipu daya syaitan. Sehingga sepantasnya ini untuk senantiasa kita amalkan sebagai perisai, tameng dari berbagai macam gangguan-gangguan syaitan dan tipu dayanya. Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Qul a'udzu bi rabbin nas." Katakan, aku berlindung dengan Rabbun Nas, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kuasa manusia. Malikin Nas, rajanya manusia. Ilahin Nas, sembahannya manusia yang diibadai. Min syarri al-waswasil khannas, dari kejahatan, kejelekan al-waswas, yakni asyaitan yang berikan bisikan-bisikan al-khannas yang menyelinap dalam hati manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang memberikan bisikan-bisikan pada dada-dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Sehingga surat ini, An-Nas, dan juga surat Al-Falaq yang disebut dengan Al-Mu'awwidzatain, dua surat perlindungan, akan memberikan perlindungan kepada orang yang membacanya. Sepantasnya untuk senantiasa dibaca, setidaknya pada setiap selesai menjalankan sholat lima waktu, terkhusus pada waktu ba'da subuh dan ba'da al-maghrib. Dibaca tiga kali untuk waktu subuh dan setelah subuh dan setelah maghrib. Adapun selainnya maka dibaca cukup sekali. Bagaimana telah lewat penjelasan hal tersebut. Maka tidak ada yang bisa untuk menyelamatkan dari tipu daya syaitan. Dan tidak ada yang mampu untuk menandingi berbagai macam bisikan-bisikan syaitan. Tidak ada yang bisa untuk melindungi dari syaitan dan bala tentaranya dan kekuatannya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kenapa? Karena manusia itu lemah. Seandainya saja ada seseorang yang menguasai dunia seluruhnya dan seisinya, kemudian dia harus berhadapan dengan iblis dan bala tentaranya, dia kuasai seluruh dunia serta isinya semuanya, dan dia menggelar satu peperangan dengan iblis dan bala tentaranya, maka tidak akan pernah menang selama-lamanya jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menolongnya. Kenapa? Karena iblis dan bala tentaranya, ya, mereka melihat kita sedangkan kita tidak melihat mereka. Ibarat pertempuran itu, peperangan itu, satu poin telah dikuasai oleh mereka. Kita berhadapan dengan musuh yang tidak terlihat. Bagaimana bisa menang? Tidak akan bisa menang. Mereka melihat kita dari segala sisi, dari segala arah. Setiap apa saja usaha kita hendak untuk melawan dia ini sudah diketahui oleh dia. Ya. Sudah diketahui oleh iblis dan bala tentaranya. Apa yang hendak kita lakukan gerak-gerik kita? Ya, mesti kalah kita. Kecuali di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu kita, menolong kita. Al-Hasan Al-Basri menggambarkan ya, peperangan antara kita dengan iblis ini. Inna aduwan yaroka walatarohu la syadidul ma'una. Sungguh musuh yang dia bisa melihatmu dalam keadaan kamu tidak bisa melihat dia, ya tentunya dia memiliki pendukung-pendukung yang sangat kuat yang tidak mungkin untuk bisa dilawan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan hal tersebut di dalam firman-Nya, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya dia, iblis, melihat kalian. Dia dan bala tentaranya melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihat mereka. Sehingga di sini tampak jelas akan butuhnya kita kepada perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada memang musuh-musuh yang juga merupakan bala tentaranya iblis yang bisa kita lihat, itu ada. Yakni para syayatinul ins, syaitan-syaitan dari kalangan manusia. Itu pun juga tidak gampang untuk menghadapinya. Syaitan-syaitan dari kalangan manusia ini, mereka berusaha sekuat tenaga menyesatkan manusia dari jalan Allah Azza wa Jalla. A'udzubillah. Mereka-mereka ini adalah para penyeru-penyeru kepada pintu-pintu neraka jahanam. Orang-orang yang mengajak kepada kesyirikan, amalan-amalan kekufuran, melestarikan kesyirikan dibungkus dengan bahasa, budaya, tradisi, dan semisalnya. Islam sama sekali tidak melarang budaya dan tidak melarang tradisi. Itu benar. Tetapi pada tradisi-tradisi dan budaya-budaya yang tidak bertentangan dan bersinggungan dengan keyakinan dan akidah, tidak membawa kepada kesyirikan, tidak memberikan ketundukan, tidak memberikan merendahkan diri kepada selain Allah, tidak memberikan ta'zim, pengagungan kepada selain Allah. Adapun di saat hal tersebut dilakukan, dengan dilabeli sebagai budaya ataupun tradisi ataupun adat istiadat ataupun apapun namanya, kalau hal tersebut membahayakan akidah umat, maka harus dijelaskan. Dan kewajiban bagi para ulama, bagi orang-orang yang berilmu, bagi du'at ila Allah, dan bagi para thalabatul ilm untuk menyampaikan kepada umat apapun resikonya, menyampaikan kepada umat, menjelaskan akan bahaya hal tersebut. Dan itu yang membawa datangnya berbagai macam bala di negeri kita, berbagai macam malapetaka yang terus menerus silih berganti kita diuji dengannya. Maka sepantasnya kaum muslimin di negeri ini untuk waspada dan bahkan siaga satu sudah dari perkara-perkara tersebut untuk dihindarkan. Masing-masing saling menasihatkan kepada yang lain. Dan yang paling besar kewajiban ini di bahu para penguasa. Ini merupakan kewajiban yang paling besar pada mereka. Jangan kemudian hanya karena khawatir akan kehilangan daripada suara, kehilangan ini, kehilangan itu, kehilangan itu, dan macam-macam, meninggalkan kewajiban yang sangat besar ini. Karena mereka akan ditanya. Insyaallah azza wa jalla. Allahu musta'an. Adapun masyarakat, maka sepantasnya untuk mereka ya membantu penguasanya dalam hal ini dan mendukung sepenuhnya penguasa yang ingin menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, memerangi berbagai macam kesyirikan. Alhamdulillah ada di beberapa tempat peraturan-peraturan dibuat ya untuk menghindarkan berbagai macam kesyirikan-kesyirikan dalam setiap acara-acara. Itu harus dihukum. Kemudian juga tidak melakukan perkara-perkara yang anarkis. Ya. Ingkar mungkar itu ada aturannya di dalam Islam. Kalau kemungkaran diingkari dengan cara yang mendatangkan kemungkaran yang lebih besar, sedangkan kemungkaran yang diingkari pun juga tidak kemudian hilang, justru bertambah besar, maka tidak hikmah untuk kemudian menjalankan ingkarul munkar dengan tangan. Antara kesyirikan memang mudah dobrak-abrik, akhirnya menjadi masalah besar. Tangkepi sama penguasa. Akhirnya orang-orang yang istilahnya tokoh-tokoh keselatan berbicara di situ, menjelek-jelekkan Islam dan melakukan pendangkalan terhadap akidah umat, nyatakan bahwa itu bukan kesyirikan dan sebagainya. Allahu musta'an. Ini perkara besar. Kaum muslimin harus sadar terhadap hal tersebut. Maka orang-orang yang beriman dengan apa yang tersebut di dalam Al-Qur'an, apa yang tersebut di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus memiliki sikap yang tegas. Inna bura'u mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Ini merupakan sesuatu yang telah diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi umat ini, dari para anbiya ke anbiya berikutnya. Dan diturunkan di dalam Al-Quran kalimat tersebut, ucapan Ibrahim dan yang bersamanya. Kami berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi selain Allah. Kami ingkari peribadatan kalian tersebut. Kami ingkari perbuatan kalian, diri kalian dan perbuatan kalian. Demikian. Sepantasnya. Dan tentunya para syayatinul ins ini cara melawan mereka adalah dengan hujjah wal burhan wal bayan, dengan hujjah-hujjah, dengan dalil-dalil dijelaskan kepada umat kesatan-kesatan daripada ucapan para penyeru kepada pintu-pintu neraka jahannam. Ikhwan fiddin azzaakumullah, ada di antara mereka, yakni para pemuja akal yang sering disebut dengan al-aqlaniyun, bagaimana tadi telah diisyaratkan, mereka menolak keberadaan daripada syaitan. Dan mereka, sebagian mereka ada yang mengimani, ada syaitan, ada dari kalangan jin. Tetapi mereka menolak kemampuan syaitan untuk masuk dan merasuk ke dalam tubuh manusia. Mereka mengingkari daripada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis tentang bahwasannya syaitan itu bisa masuk pada tubuh manusia dan ikut dalam aliran darahnya, dia terima jurudnya. Ada dalam hadis yang sahih. Ini diingkari oleh mereka. Al-aqlaniyun. Tidak percaya terhadap sihir, dan ini ada pembahasan sendiri nanti setelah ini. Masalah sihir. Tidak percaya terhadap syaitan, keberadaan daripada syaitan dari kalangan jin. Dan ada yang mempercayainya tetapi tidak meyakini, mampu menguasai dan mampu berbuat madarat kepada manusia. Padahal di dalam Al-Quran terdapat jelas hal tersebut. Barangku Nabi Bainal Mar'i wa Zawji, mampu untuk melakukan sampai pada taraf menceraikan antara suami dengan istrinya. pernah suatu ketika Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal rahimahumullah, putra daripada Imam Ahmad, berkata kepada ayahnya, kepada bapaknya, yakni Imam Ahmad, "Qultu li abi," aku pernah berkata kepada bapakku, "Inna qauman yaz'umuna anna jinniya la yadkhulu fi badani jinsi." Ada orang-orang yang mereka beranggapan bahwasanya jin itu tidak bisa masuk ke dalam badan manusia. Maka Imam Ahmad menjawab, "Ya bunai yakdibun," wahai anakku, mereka itu pendusta. Mereka berdusta. Wanda nyatakanlah ala lisani. Setan itu yaitu. Ya, dia itu setannya. Yang berbicara tadi itu yang mengatakan tidak bisa masuk dan sebagainya. Wanda. Ya, setannya itu. Berbicara meminjam lisan orang tersebut. Kata Imam. Jadi lisannya sedang dipinjam sama setan. Syaikhul Islam Utsaimin rahimahullah menyatakan di dalam Majmu'ul Fatawa, "Wujudul jin sabitun bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa ittifaqi salafil ummah wa ummatiha." Keberadaan jin itu sabit, artinya sahih, terdapat di dalam kitabullah dan sunnah rasulnya dan kesepakatan salaful ummah dan aimmahnya. Wa kadzalika duqulul jinni fi badanil insan. Demikian pula masuknya jin ke dalam badannya orang, badan manusia. Tabitun bittifaq a'immati ahli sunnati wal jamaah. Tabit sahih, ya, dengan kesepakatan para a'immah ahli sunnah wal jamaah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan, "Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatahabbathu syaitan minal nas." Orang yang makan riba itu tidaklah mereka berdiri kecuali sebagaimana berdirinya orang yang sempoyongan oleh gangguan setan disebabkan karena kerasukan. Waktu sahih yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini menunjukkan bahwa setan bisa merasuki. Ya, dalam ayat tadi. Dan kalau sudah kerasukan setan, ya pola tingkahnya seperti itu. Tidak terkontrol. Waktu sahih yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitan yajri ini bin Adama majrod dam." Di dalam sahih bahwa syaitan itu melewati, ya, berjalan pada Ibnu Adam dalam aliran darahnya. Kemudian menyebutkan atar Abdullah bin Imam Ahmad yang tadi telah anak bacakan. Kemudian beliau melanjutkan, "Wa hadzal ladzi qalahu," dan yang diucapkan oleh Imam Ahmad ini, yakni menyatakan bahwasannya mereka berdusta. Bahkan itu yang berbicara itu adalah setan itu, minjam daripada lisannya. "Wa hadzal ladzi qalahu amrun mashhur. Fa innahu yasra'u ar-rajul fa yatakallam bi lisanin la ya'rif ma'na." Dan apa yang diucapkan Imam Ahmad ini adalah perkara yang masyhur. Seseorang ya kerasukan kemudian dia berbicara dengan bahasa yang tidak dikenal. Tidak dipahami maknanya. Karena dirasuki oleh jin, mungkin jinnya bukan jin sekitar situ, sehingga bahasanya pun bahasa yang aneh begitu. Nah, kalau orang sini kerasukan, misalnya jin dari New Guinea begitu, mungkin bahasanya jadi tidak karuan-karuan. Ada setan dari Eritrea datang ke Indonesia, merasuki orang, bahasanya seperti itu, tidak jelas. Orang dari Jabuti datang ke sini, bukan orang, jin, atau dari tempat-tempat yang lain. Mungkin terjadi yang seperti itu. "Wa yudrab ala badanih dorban aziman," dan dipukul badannya itu orang yang kesurupan tadi dengan pukulan yang keras. "Lau duriba bihi jamalun la atharu bihi atharan aziman." Kalaupun dipukulkan kepada onta, onta yang besar gitu, ini saya akan membekas dengan bekas yang sangat tampak jelas. Itu dipukul pada orang yang sedang kesurupan tadi, kepro begitu. "Wal masrum ahadha la yufissu bidzar." Sedangkan orang yang dipukul tadi dengan pukulan keras tadi tidak merasakan apa-apa dengan pukulan tersebut. menunjukkan bahwa dia benar-benar kerasukan. Sehingga kalau di antara yang disebutkan gambaran orang yang ma'ruqiyah pada zaman dulu itu diduduki, kemudian dicekik, kemudian dibacakan ayat kursi, dia betul-betul sudah jin kalah kabut sudah kalau jadi gitu kan. Diperlakukan seperti itu, dipukul. Ini inata jiriba dalam artian bukan bagian daripada sunnah yang disebutkan ada atanya dari Rasulullah, berarti yang dilakukan oleh para a'imah diantaranya. Adapun Imam Ahmad sendiri, ya, jin sekedar dengar suara sendalnya sudah lari dia. Dengar suara sendalnya Imam Ahmad baru masuk begitu sudah lari dia. Tidak berani untuk mengganggu orang yang di situ didatangi Imam Ahmad. Di saat kemudian Imam Ahmad meninggal dunia, kemudian yang ditokohkan di situ, Qadarullah juga namanya Ahmad juga, nah lupa siapa namanya, lengkapnya begitu. Nah, di situ dia sudah mulai ganggu-ganggu lagi. Kemudian dikatakan nanti pulang datang lu, silakan datang tidak apa-apa. Ditantang sama jinnya. Jadi kedudukan seseorang itu juga mempengaruhi. Di antara daripada ya, mizan Imam Ahmad, keutamaan manaqibnya beliau. Seperti Umar bin Khattab lewat satu tempat, maka jin tidak ada yang berani, syaitan tidak ada yang berani lewat di tempat yang dilalui oleh Umar bin Khattab. Al-Masru' la yuhissu bidzarr, orang yang dipukul tadi dia merasakan dengan pukulan tersebut, dia merasakan ya jinnya itu. Meskipun nanti setelah jinnya keluar ya memang terasa, karena badan dia yang dikepui ya. Ya, terasa sehingga tetap harus dengan apa namanya ya ala kadarnya lah, kalau memang mesti harus dilakukan seperti itu. Biasanya dengan diikat dan sebagainya untuk tujuannya ya tidak sampai pada taraf yang sangat keras. Wala bilkalam alladzi yaqulu, tidak pula paham terhadap ucapan yang diucapkannya. Berarti ini menunjukkan memang bukan dia ini. Ada makhluk lain yang menguasai dirinya. Waqad yajurul masru' wa ghairal masru' wa yajuru albisat alladzi yajlis 'alaihi wa yuhawwil 'ala wa yaqul min makan ila makan. Bahkan si jin yang merasuki ini mampu untuk dia menyeret orang yang dia rasuki tersebut sesuai dengan kehendaknya, dan bahkan bisa menyeret orang lain. Bisa menyeret tikar yang dihamparkan, yang tempat duduk orang diambil, bisa melempar berbagai macam perkara-perkara yang ada di sampingnya, bisa menggeser dan bisa memindahkan ke tempat lain dan seterusnya. Ya, pemandangan orang yang sedang kesurupan bisa digambarkan. Wahyu dari Khairazali kaminal umum dan melakukan berbagai macam perkara selain itu. Man syahadaha afadatuhu ilman daruriyah. Orang yang menyaksikan pasti dia bisa mengambil faedah secara daruri. Bi anna natat ala lisani insi wal muharrik lihatil ajsam jinsun akhar khairul insan. Bahwa yang berbicara itu dengan menggunakan lisannya manusia, akan tetapi yang menggerakkan adalah sesuatu makhluk yang lain, bukan daripada manusia. Itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi perkaranya sangat wabu, sangat jelas. Walaysa fi ainatil muslimi man yunkir dukhalal jin, jin ni tiba dari masruh wa ghairi. Tidak ada dari kalangan a'immatul muslimin yang mengingkari mampunya jin itu untuk masuk kepada badan manusia untuk kemudian kesurupan, kerasukan. Wa man akara dzalika wa da'a an-nasra ya yukadzibu dzalik faqad kadzaba 'ala as-sara. Adapun orang yang mengingkarinya dan mengatakan bahwa syariat mendustakan hal tersebut, maka dia telah berdusta atas nama syariat. Walaisa fil adillati syar'iyyah ma yanfi dzalik. Tidak ada sama sekali dalam dalil-dalil syar'i yang menafikan akan terjadinya hal tersebut. Bahkan sebaliknya, dalil-dalil syar'i menunjukkan akan kejadian-kejadian tersebut. Adanya hal-hal tersebut seperti yang tadi disebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Dan kejadian-kejadian pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan asbab nuzul Al-Mu'awwidzatain itu bahkan terkait dengan gangguan syaitan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. At-tahiyatu lahu wa sallallahu alaihi wa sallam. Amma bi'l-ma'al-alihi wa sallam.